Mitra Bisnis, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, pemerintah mengikuti kemauan buruh menetapkan upah minimum dengan hanya melihat angka kebutuhan hidup layak dan laju pertumbuhan ekonomi. Dia menambahkan, pemerintah dengan sadar mengabaikan tingkat produktivitas, kemampuan sektor UMKM membayar upah, dan kondisi pasar kerja yang surplus pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Indogres, Hendrata Atmoko. Pak Hendrata, apa komentar Anda soal ini? Pendapat dari Pak Sukamdani itu memang betul, bahwa memang yang kita harapkan, yang diharapkan oleh para pengusaha itu dengan kenaikan upah buruh yang cukup signifikan, tentunya diharapkan sekali adanya peningkatan produktivitas. Ya, sehingga kenaikan upah buruh yang juga akan memengaruhi kenaikan biaya produksi, itu akan bisa ditutup sebagian, ya, saya tidak mengatakan seluruhnya, tapi sebagian bisa ditutup dengan adanya kenaikan produktivitas. Jika kenaikan produktivitas itu meningkat, tentunya tingkat efisiensi juga sedikit banyak juga akan meningkat. Nah, ini juga akan sedikit banyak bisa menetralisir atau mengcover adanya kenaikan buruh yang signifikan tadi. Lalu, bagaimana Bapak melihat potensi terjadinya peningkatan jumlah PHK akibat hal tersebut? Besar-besaran sih, menurut saya sih mungkin tidak terlalu besar ya. Tapi tendensi pengurangan tenaga kerja itu ya pasti. Contohnya ada beberapa industri ya, yang saya juga mendengar bahwa mereka akan menerapkan yang namanya policy pembekuan penambahan tenaga kerja. Ada juga yang dengan cara ada tenaga pekerja yang keluar tidak akan diganti. Tidak ada replacement. Nah, ini kan secara otomatis juga akan mengurangi tenaga pekerja. Bahwa jumlah tenaga pekerja akan berkurang, itu pasti akan ditempuh oleh para industri. Tapi mengenai apa ada PHK besar, jika perusahaan itu memang benar-benar saat ini dalam keadaan yang tidak menguntungkan, plus bagi perusahaan tersebut memang adalah jenis industri yang padat karya, kemungkinan bisa terjadi. Selain itu, Pak, ada pihak yang mengatakan pemerintah terlalu terpaku pada angka-angka statistik yang menyatakan perekonomian kita yang bagus. Sementara kondisi real yang terjadi, pengusaha masih kesulitan mengembangkan usaha akibat masih banyaknya hal-hal yang menghambat dunia usaha sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Saya menilai bahwa pemerintah ini memang bukan saya katakan bahwa pemerintah itu berpihak kepada buruh ya, bukan. Tetapi yang saya katakan, pemerintah masih kurang sekali memperhatikan kebutuhan dan kondisi daripada perusahaan yang ada di sini. Ya. Jadi bukan saya mengatakan pemihak, tapi kami sebagai pengusaha lebih membutuhkan yaitu perhatian dan kepedulian dari pemerintah. Kalau pemerintah mau lebih bersikap membela buruh itu boleh-boleh saja. Tetapi yang kami butuhkan adalah untuk lebih ada satu perhatian dan kepedulian ya. Untuk memikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh pengusaha. Jadi di satu sisi memang buruh membutuhkan sesuatu, tetapi di lain pihak pengusaha pun juga membutuhkan. Kita ini kan kalau pengusaha dengan buruh ini kan katakanlah satu mitra ya, selalu dalam posisi kemitraan kerja. Membayar buruh tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya perusahaan juga membayar buruh, mengharapkan adanya suatu prestasi dari mereka, plus lagi tentunya adalah perhatian dan kepedulian dari pemerintah akan kebutuhan apa sih dari pengusaha. Nah, itu baru seimbang. Demikian Presiden Direktur Indogres, Hendrata Atmoko. Saya Wendy Lim.